Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد إخواني في الدين عزني الله وإياكم telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu perkenaan tentang hadis la i'tikafa illa fil masajidil thalatha, bahwa telah terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kesahihan riwayat ini raf'an wa waqfan, dan telah kita jelaskan bahwa sebagian para ulama berdasarkan jalan-jalan dari riwayat tersebut lebih menguatkan bahwa yang rajih ini bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi perkataan Hudzaifah bin Yaman. Oleh karena itulah diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan pernyataan beliau, la'allahum asabu wa akhta'ta, jangan sampai mereka justru yang benar sedangkan kamu yang keliru, wa la'allahum hafidhu wa nasita, jangan sampai mereka yang menghafal justru engkau yang melupakan. Kalau memang itu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu akan menerima riwayat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu tersebut. Oleh karena itu para ulama melemahkan riwayat marfu', dan juga termasuk yang melemahkan adalah Fadilatul Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Syarhul Mumti'. Naam. Kemudian beliau berkata, hafizahullah, wa hunaka i'tirad, dan di sana ada pula yang membantah, anna umum al-Qur'an la yukhassasu bi khabaril wahid, bahwa keumuman Al-Qur'an, sebab di dalam Al-Qur'an menyebutkan masjid secara umum, wa antum ma'akifuna fil masajid, itu tidak bisa dikhususkan dengan khabar wahid katanya, yakni hadis yang sahih tapi dari jalan ahad bukan dari jalan mutawatir. Fabil ikhtisari aqul, secara ringkas saya menjawab, inna takhsisa bihi huwa madhhabul a'immatil arba'ah, bahwa pengkhususan hadis yang mengkhususkan Al-Qur'an walaupun dari jalan ahad ini madhab Imam Empat, wa nasa alaihi Syafi'i fi risalah, dan telah dinaskan oleh Syafi'i dalam risalah, wa huwa qawlu jamahiril usuliyin, dan ini pendapat mayoritas dari kalangan ahlul usul, wa alaihi ijma'us sahabati radhiyallahu anhum, dan telah menjadi kesepakatan para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Yang jelas kalau memang riwayat itu sahih maka tidak mengapa hadis yang sahih walaupun diriwayatkan dari khabar yang wahid maka boleh mengkhususkan Al-Quran. Naam. Akan tetapi riwayat tersebut terjadi pembicaraan di kalangan para ulama. Kemudian beliau berkata, wa syartu li'tikafi al-mukthu. Syarat dari i'tikaf adalah tinggal di masjid. Li'annahu huwa makna, sebab itulah maknanya. Wa amma annal jima'a yufsiduhu, adapun dengan persetubuhan itu merusak i'tikaf. Ya, kalau terjadi persetubuhan berarti i'tikafnya rusak. Fabinasil ayah, maka ini berdasarkan nas yang terdapat di dalam Al-Quran. Wala tubashiruhunna, larangan dari Allah. Jangan kamu bergaul dengan istrimu. Ya, ini maksudnya, jangan kamu bersetubuh dengan istrimu sedangkan kamu dalam keadaan i'tikaf. Wala khilafa fi hadha baina ahli al-ilm, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam permasalahan ini. Tsumma dzakartu adama wujubi shaumi lil-i'tikaf. Kemudian aku menyebutkan tidak wajibnya berpuasa bagi orang yang hendak i'tikaf. Maksud beliau bahwa berpuasa itu bukan syarat sahnya i'tikaf. Dalam artian walaupun seorang hendak i'tikaf dan tanpa disertai dengan puasa, maka i'tikaf tersebut sahih. I'tikafnya benar dan teranggap. Lima thabata fi sahih, berdasarkan apa yang telah sahih. Yani di dalam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amara umara bi'tikafi laylah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar untuk i'tikaf satu malam. Naam. Jalan ceritanya bahwa Umar yang pernah bernazar untuk i'tikaf. Ya, sehingga dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya pernah bernazar untuk i'tikaf satu malam di Masjidil Haram. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunaikan nazarmu, aufi binadzik. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi Umar untuk i'tikaf di malam hari. Sedangkan malam hari bukan tempatnya puasa. Kalau puasa itu merupakan syarat sahnya i'tikaf, tentunya tidak akan diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idhafatan anna mujarrada fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditambah lagi bahwa hanya sekedar perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanhadu dalilan lil wujub, tidak bisa terangkat untuk menjadi dalil wajibnya puasa bagi orang yang i'tikaf. Perbuatan Nabi memang betul beliau i'tikaf di 10 terakhir Ramadan, pernah 20 terakhir Ramadan. Naam. Ya. Apakah berpuasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan wajib sehingga menjadi syarat bagi i'tikaf? Sama sekali tidak ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Akan tetapi itu hanya sekedar perbuatan Rasulullah, bahwa ketika beliau i'tikaf pada bulan Ramadan yang tentunya diwajibkan bagi mereka berpuasa. Tapi sama sekali tidak menjelaskan bahwa puasa itu merupakan syarat wajibnya atau syarat sahnya i'tikaf. Naam. Terlebih lagi di dalam riwayat yang lain bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan i'tikafnya di Ramadan dan beliau i'tikaf di 10 pertama di bulan Syawal. Dan tentunya ya, 10 pertama, hari pertama adalah Id. Hari pertama adalah Id dan tentunya tidak diperbolehkan bagi seorang berpuasa pada hari tersebut. Bal huwa listihbab, bahkan ini untuk menyatakan sunnah saja dan tidak wajib. Wa hadza qaulul Imam Ahmad wa Syafi'i wa jama'ah, dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i dan segolongan dari para ulama. Faidah, ada faidah. Qawlu Aisyata inda Abi Dawud wa ghairi, perkataan Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, termasuk yang meriwayatkan adalah Al-Imamul Baihaqi rahimahullah di dalam Sunan Kubra dengan lafaz ini, bahwa Aisyah mengatakan as-sunnatu, bahwa yang sunnah, kalau seorang sahabi menyatakan sunnah atau minas sunnah, berarti hukumnya apa ya ikhwan? Dihukumi marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang tabi'i menyatakan minas sunnah, dihukumi apa? Hah? Juga dihukumi marfu', sebab itulah yang asal. Kalau dikatakan sunnah, maka maksudnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga riwayatnya mursal. Naam. Nah, di sini Aisyah mengatakan yang sunnah alal mu'takif, sunnah atas orang yang i'tikaf, alla ya'uda marida, bahwa dia tidak boleh menjenguk orang sakit. Wala yashhada janazatan, tidak boleh menghadiri jenazah. Kalau menghadiri batal. Wala yamassu imra'atan, tidak boleh menyetubuhi istri. Yamas di sini adalah yujami'. Wala yubashiruha, dan jangan pula dia mubasyarah, muqaddimatul jima'. Naam. Wala yakhruju lihajatin illa lima labudda minhu, jangan dia keluar karena ada keperluan kecuali darurat, kecuali mesti dia keluar, ya, seperti hajatul insan, keperluan manusia yang tidak bisa ditolak, buang air besar, buang air kecil. Naam. Dan yang semisalnya. Wala i'tikafa illa bi shaumin, tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa. Wala i'tikafa illa fi masjidin jami', tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang didirikan padanya jamaah. Naam. Maka ini kata beliau, wa huwa atharun sahih, ini adalah athar yang sahih, riwayat yang sahih. Naam. Kalau ini riwayat yang sahih dan Aisyah mengatakan as-sunnah, bahwa yang sunnah itu dihukumi marfu' sampai kepada Rasulullah SAW, berarti dari pertama sampai terakhir ini pernyataan dari Rasulullah SAW. Nah, pernyataan dari Rasulullah SAW, sehingga ini semua dihukumi marfu'. Kalau ini benar demikian, maka i'tikaf itu menjadi syarat bagi puasa, karena beliau menyatakan la i'tikafa illa bisawm. Ini dalil yang kuat bagi para ulama yang mereka berdalil bahwa puasa itu merupakan syarat bagi i'tikaf. Naam. Akan tetapi Abu Daud di dalam sunannya mengisyaratkan pada lemahnya riwayat ini, karena riwayat ini dari jalan Abdurrahman bin Ishaq, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Naam. Sedangkan Abdurrahman bin Ishaq terjadi pembicaraan. Ya, dan Al-Hafidz menyatakan dia perawi yang shaduq dan tertuduh punya pemikiran qadariyah. Ya, dan Abu Daud mengatakan selain Abdurrahman itu meriwayatkan tanpa ada lafaz as-sunnah. Tanpa ada lafaz as-sunnah. Nah, beliau mengisyaratkan pada ganjilnya riwayat penyebutan as-sunnah, bahwa yang rajih tanpa ada riwayat dengan lafaz as-sunnah, sehingga ini bukan sabda Nabi dan tidak mempunyai hukum marfu, tapi ini adalah pendapat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Walakinna qaula sahabi, akan tetapi perkataan sahabi as-sunnah wa sunnah illa idza khalafa al-marfu'a sarahatan ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali apabila menyelisih yang marfu' yang jelas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau as-sunnah asalnya adalah mempunyai hukum marfu', ya. Kecuali kalau bertentangan dengan yang sharih yang datang dari Rasulullah SAW. Ya. Sehingga kalau bertentangan dengan yang sharih dari Rasulullah, ya, fayadullu hadza ala annahu lam yaqsid sunnatan nabawiyyah fi dzalik. Maka ini menunjukkan bahwa dia tidak menghendaki yang dimaksud dengan sunnah adalah sunnah Nabi dalam hal ini. Wa innama syai'un akhar, tapi ada sesuatu yang lain. Wa hadza qaulu Aisyah tahuna, tapi di sini menjadi pendapatnya Aisyah, perkataan Aisyah. Wallahu alam. Apa yang beliau sebutkan ini ana belum ketahui. Ada pendapat para ulama salaf yang berpendapat seperti pendapat beliau, bahwa ada kalau riwayat seorang sahabat yang menyatakan as-sunnah atau kaminas sunnah itu bertentangan dengan yang sharih yang datang dari Rasulullah SAW, maka riwayat as-sunnah itu tidak menjadi hukum marfu'. Ini wallahu alam bisawab. Ya, selama ini Anda tidak mengetahui bahwa ada pendapat para ulama yang berpendapat demikian. Yang kita ketahui bahwa secara mutlak pendapat yang rajih dari kalangan para ulama bahwa di saat seorang sahabat menyatakan minas sunnah mempunyai hukum marfu', ya, karena tidaklah yang dimaksud dengan kalimat sunnah kecuali sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-muhim riwayat ini, ya, perlu penelitian, sebab Abu Dawud rahimahullah mengisyaratkan pada kelemahannya. Demikian pula Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah mengisyaratkan pada kelemahan yang lain dalam Sunan Al-Kubra. Wallahul muwaffiq. Wal mukthu fil masajid ajrun wa qurbah. Tinggal di masjid itu adalah pahala dan mendekatkan diri kepada Allah. Wal ahaditsu fi dzalika katsiratun. Hadis-hadis dalam permasalahan ini banyak. Minha fi sahihain. An Anas, di antaranya yang terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innakum lan tazalu fi salatin man tadartumuha. Sesungguhnya kalian senantiasa berada di dalam salat selama kalian menunggu salat tersebut. Wa kadzalika ma fi sahihaini aidan an Abi Hurairah. Demikian pula yang terdapat di dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa idza dakhala al-masjid, dan apabila seorang telah masuk ke dalam masjid, kana fi salatin maka natahbisu, maka dia tetap teranggap di dalam salat selama yang menahan dia untuk duduk di masjid itu adalah salat. Wa tusalli alaihi almalaikatu fi majlisihi alladhi yusalli fih, dan para malaikat senantiasa mengucapkan salawat atasnya di majlisnya yang dia salat padanya. Al-hadith. Maka dengan demikian inilah beberapa ahkam yang berkenan tentang ahkamul i'tikaf yang disebutkan di dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah darinya. Maka dengan demikian pula telah kita selesaikan pembahasan masalah siam berkenan dengan i'tikaf. Kemudian berikutnya kita masuk ke pembahasan haji. Bagi yang mau naik haji, nah, pelajari ini. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan sebenarnya ana sendiri tidak berani untuk membahas pembahasan haji, karena belum haji juga. Ibnu Hazm rahimahullah salah dalam sekian banyak hukum haji, karena beliau membahas haji dalam keadaan beliau belum menunaikan ibadah haji. Nah, dan demikian pula yang ana lihat ikhwanuna fil Yaman, mereka mengajar fikih, berat untuk menyentuh kitabul hajj sampai mereka menunaikan ibadah haji. Tapi ada juga yang berani menyentuh walaupun belum haji. Ya, salah seorang ikhwah yang ana juga sempat belajar kepada beliau, masuk juga, yakni berani membahas masalah haji padahal beliau belum haji juga. Maka wallahu a'lam bissawab. Ya, sebelum kita masuk ke dalam bab ini, kita sudah beri uzur. Kalau banyak salah, jangan salahkan kami. Naam. Wallahu a'lam bissawab.